Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Qala syarih rahimallahu ta'ala, wa bina'an ala dhalik, dan berdasarkan hal tersebut, yaitu perselisihan tentang taubat bagi manfaat taubat bagi hukuman, poin hukuman yang kedua. Maka idza tabat al-qadhif, jika seorang qadhif yang menuduh zina perempuan baik-baik itu bertobat, apakah persaksiannya bisa diterima ataukah tidak? Maka jawabannya dalam masalah ini, ahlul ilmi, para ulama berselisih pendapat. Ada pendapat-pendapat yang pertama mengatakan persaksiannya tidak diterima abadan selamanya, walau taba, meskipun bertobat. Mereka kuatkan perkataan mereka dengan alasan bahasanya Allah abada dzalika, menegaskan bahasanya itu abadan selamanya. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Maka faedah dari kata-kata abadan di sini, kata mereka, anal hukma la yartafi, bahasanya hukum yaitu persaksian tidak bisa diterima itu tidaklah hilang dari mereka mutlaqan, sama sekali. Pendapat yang kedua mengatakan persaksiannya bisa diterima, karena dasar dari diterimanya persaksian dan ditolaknya adalah kefasikan. Maka illah diterimanya persaksian atau ditolaknya persaksian adalah kefasikan. Ketika illahnya ini hilang dan dilah yang menjadi faktor penghalang diterimanya persaksian, maka hilanglah dampaknya. Namun yang bari, artinya kalau kita lihat pendapat pertama itu kekeh pada lafaz, yaitu abadan. Sedangkan pendapat yang kedua itu menimbang makna, menimbang maksud. Maksud kenapa persaksiannya itu tidak diterima? Karena fasik. Hilangnya fasik. Nah, kalau fasiknya hilang, ya berarti ya hukumnya hilang. Ya, maka sisi maka kalau kita cermati faktor penyebab perselisihan dalam masalah ini adalah dalam masalah ini kita kekeh pada teks abadan ataukah kita lebih mengedepankan makna dan maksud. Namun apa yang baru disimpulkan dan sepatutnya dalam kasus semacam ini yang tepat adalah mengacu kepada ijtihad seorang qadhi atau hakim. Maka jika dia memandang bahasanya maslahat ada tidak menerima persaksian qadhi meskipun bertobat untuk radain nas, untuk membuat orang itu kapok supaya tidak tahawun menyepelekan kehormatan kaum muslimin, maka itu hak qadhi. Wa illa, jika tidak, fal aslu, maka pada dasarnya jika hilang illah yaitu kefasikan, maka wajib diterima persaksiannya. Ringkasnya, Syaikh Ibnu Utsaimin memilih pendapat yang kedua, memenangkan sisi makna dan maksud. Dengan menerapkan kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Ini hukum itu mengikuti ilahnya, adanya dan tidak adanya. Maka ilah, ketika ilahnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Namun beliau tambahkan, ya, namun hakim, namun atau penguasa punya hak untuk beristihad, menimbang maslahat, manakah yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian selayaknya ini paragraf baru ya, kalau dalam pola berpikir bahasa Indonesia. Maka wahal qadful muhsinin, kalau tadi kan pembahasan tentang menuduh zina wanita baik-baik, gimana kalau laki-laki baik-baik? Ya, muhsinin, laki merdeka, yang ghafilin, yang baik-baik, yang beriman, apakah sama dengan menuduh zina perempuan baik-baik, yaitu sama-sama dosa besar? Maka jawabannya, pendapat jumhur ulama menuduh laki-laki sebagaimana menuduh perempuan. Namun di hadis yang disebut adalah perempuan, Lian al-ghalib, karena biasanya tuduhan untuk perempuan itu yang lebih sering terjadi. Idil baghaya kathiratun qabla al-Islam, karena pelacur itu jumlahnya banyak di sebelum Islam datang. Alasan yang kedua, karena menuduh perempuan itu dampaknya lebih jelek. Fa inna yastalzim, karena mengharuskan konsekuensi meragukan nasab anak-anaknya dari suaminya. Maka al-qadzab, maka tuduhan itu melekatkan pada mereka, menimpakan pada mereka dararan, dampak negatif akthar yang lebih banyak. Sehingga disebutkannya perempuan dalam hadis ini adalah takhsis, pengkhususan, penyebutan secara khusus bil ghalib, karena itulah yang dominan, itulah yang banyak. Dan kaidah usul fikih dalam masalah ini, al-qaidul aghlabi la mafhuma lahu, jika sesuatu itu disebutkan dalam dalil karena itulah ghalibnya di masa ayat tersebut turun atau hadis tersebut disampaikan, maka la mafhuma lahu, maka tidak memiliki mafhum, maka tidak bisa dipahami kebalikannya. Berarti kalau ini cuma perempuan, berarti kalau laki-laki tidak termasuk. Li'anahu libayanil waqi', karena teks ketika itu fungsinya cuma menjelaskan realita yang terjadi saat ayat turun, saat hadis Nabi sampaikan. Bab kita adalah bab tentang masalah sihir. Maka yang jadi sisi pendalilan mahalu syahid dari hadis ini adalah ketika Nabi sebutkan di antara 7 dosa besar adalah as-sihir. Kemudian dalil yang kedua atau dalil selanjutnya di bab ini adalah dari Jundab, marfu'an sabda Nabi, hadus sahiri, hukuman had untuk orang yang mempraktekkan ilmu sihir, darbatun bisayfi, satu pukulan dengan pedang. Diriatkan oleh At-Tirmidzi. Waqal Tirmidzi mengatakan as-sahih annahu mauquf, yang benar hadis tersebut adalah mauquf, berarti ucapan Jundab dan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di catatan kaki cetakan dari Ibnu Jauzi dikatakan diatkanlah At-Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadal hadis la na'rifuhu ma'rufan, kami tidak mengenal hadis ini kalau dengan status marfu, kami tidak kenal ila min hadal wajah kecuali dari sanad ini. Dan sanadnya artinya kalau marfu itu gharib, marfu'nya gharib, untuk marfu'nya itu cuma ada satu jalur saja kata Tirmidzi, sehingga marfu'nya itu gharib. Sedangkan di sanad ini terdapat Isma'il bin Muslim al-Makki yang dia adalah dhaif dalam hadis, ditambah ada perawi yang lain Isma'il bin Muslim al-Adawi al-Basri yang dikomentar oleh Waqi' Thiqah, wayarwi anil Hasan aidan, demikian juga mendapatkan riwayat dari Hasan wasahih anjunda bin mauqufun, namun yang benar hadis ini adalah ucapan mauquf, ucapan Jundab. Di samping diatkan oleh Tirmidzi, hadis ini juga diatkan oleh Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Darqutni dan Al-Hakim, dinilai sahih oleh Al-Hakim dan didiamkan, disetujui oleh Adz-Dzahabi, demikian juga diatkan oleh Baihaqi. Wa akhrajahu, dan diriatkan oleh Baihaqi dari jalur Ismail bin Hasan, mursalan mursal, tapi tabi'in langsung kepada Nabi. Wa akhrajahu, dan hadis ini diriatkan dari jalur Ismail bin Hasan namun secara mursal, diriatkan oleh Abdul Razak As-Sun'ani dan Ibnu Hazm di Al-Muhalla. Kesimpulannya, hadis ini didentif oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari, dan Adz-Dzahabi di kitabnya Al-Kabair juga menilai bahasa yang tepat hadis ini adalah mauquf. Jadi yang mengatakan mauquf berarti ada dua, At-Tirmidzi kemudian Adz-Dzahabi. Penjelasannya, Jundab di sini bukan Jundab yang terkenal dalam riwayat hadis, Jundab bin Abdillah Al-Bajali, namun sahabat Nabi Jundab yang disebut dengan sebutan Jundabul Khair. Dialah yang terkenal karena qatil sahir, membunuh tukang sihir. Ya, ketika ada orang yang beratraksi sulap di depan Jundab, Di satu ketika Jundab itu melihat atraksi sulap yang sihir, di mana penyulapnya itu memotong leher orang kemudian menyambungkannya lagi. Memotong leher orang kemudian disambung lagi, dan ini ditonton banyak orang. Ya, ya ada atraksi lah. Ya, ada atraksi. Kalau mungkin bahasa kita sekarang sulap, ya. Namun sulapnya sulap semacam itu. Ya, maka begitu dia lihat ada orang yang atraksi semacam ini, kemudian tiba-tiba dia maju ke depan, dia penggal leher orangnya. Kembalikan lehermu sendiri gitu. Ya, kembalikan lehermu sendiri. Nah, ini Jundabul Khair. Yang karena aksinya ini kemudian dia sempat masuk penjara, ya, karena dia bukan wali, bukan penguasa, nah, kemudian dia dipenjara oleh gubernur setempat selama beberapa waktu lamanya, kemudian setelah itu dikeluarkan. Maka yang meriatkan hadis tentang hukuman tukang sihir ini adalah Jundabul Khair, si Qatilus Sahir, ya, yang membunuh tukang sihir. Marfu'an sabda Nabi, artinya ila Nabi dinisbatkan kepada Nabi, artinya ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tapi mu'allif, yaitu penulis matan kitab tauhid, mengutip perkataan Tirmidzi yang benar. Kalau ini mauquf, kalau mauquf berarti perkataan Jundab. Di sini Jundab mengatakan hadu sa'ir darbatun bisayf. Ya, hadduhu artinya ukubatuhu al-muhaddadah. Kalau pakai redaksi di sini, maka had tentu maknanya adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, kalau itu had, maka zahirnya berarti tukang sihir tidak kafir. Ya, karena ini hukuman had dan bukan hukuman riddah. Tentu beda. Kalau had itu temannya ya, zina, potong tangan, nah ini dan lain-lain. Dan itu had tidaklah menunjukkan kafir. Menunjukkan kalau itu maksiat. Karena li'anal hudud, karena hudud itu punya fungsi membersihkan yang dihukum dari dosa. Dan kalau orang kafir tidak ada pembersihan dosa. Wal kafir, sedangkan orang kafir jika dibunuh karena murtad, maka hukuman mati tersebut tidaklah mensucikannya. Ya, maka kata-kata had itu mengisyaratkan kalau tukang sihir tidak kafir, gitu kata Syekh Muthaimin. Sehingga loh, ini gimana? Kan jadi problem. Ini jadi problem. Maka wahadza mahmulun, maka had di sini tidak kafirnya tukang sihir di sini kita maknai, kita tafsirkan alama sabaqah dengan penjelasan yang telah disampaikan di depan, yaitu bahasanya sihir itu tidak satu macam. Namun di antara macam sihir ada sihir yang tidak mengeluarkan orang dari Islam, yaitu sihir yang dengan obatan dan dengan ramuan yang boleh jadi menyebabkan terjadinya sarf dan ataf, menyebabkan benci ataupun cinta, wa ma asbaha dzalika, dan sebab dampak-dampak yang lain. Ya, maka solusinya beliau mengatakan, karena ini mengisyaratkan tidak kafir, itu berarti sihir yang tidak membatalkan iman. Namun kalau misalnya kita kekeh dengan mengatakan sihir itu cuma satu, yaitu mesti kemusyrikan dan kekafiran, maka solusinya hadis ini dhaif. Tadi kita telah baca hadis ini dinilai dhaif oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari. Atau kita katakan hadis ini maknanya ya sekedar hukuman begitu saja. Ini tidak melazimkan, tidak mengharuskan kalau itu artinya mengisyaratkan keislaman. Darbatun bisayif, maka di sini ada dua versi bacaan, ruya bita ba'dal ba, ada yang pakai tak marbutoh, darbatun, dan ada yang tanpa tak marbutoh, darbun bisayfi. Ada dua cara baca, ada dua versi riwayat, ada yang darbatun bisayif dan ada darbun bisayif. Dua-duanya benar, akan tapi kalau dari sisi makna darbatun itu aula. Lakinal ula ablar, akan tapi yang pertama itu dorbatun, itu yang lebih mengandung makna yang lebih mendalam. Li'ana tangkira, karena penggunaan isim nakirah ditambah siratul wahdah. Durbatun itu masdar marah, dalam ya, pelajaran nahwu disebut masdar marah, menunjukkan satu kali. Wazan fa'lah menunjukkan satu kali. Ya, lain halnya kalau birbah fi'lah itu masdar hai'ah. Ini kalau dorbaton itu masdar marah, mengandung angka satu kali. Kalau dorbun itu tidak mengandung angka, tidak memuat angka. Dorbun bisaib, ya, tebasan pedang. Tapi kalau dorbaton bisaib, satu tebasan dengan pedang. Maka ada muatan angkanya. Nah, kalau kita kalau demikian, karena ada muatan angka sekali, ya dulani, maka hal ini menunjukkan bahasanya annaha dorbatun qawiyatun qadhiyatun, bahasanya tebasan itu haruslah tebasan yang kuat sehingga cukup sekali mati, gitu. Jangan sampai kemudian ditebas sekali malah meleset, gitu. Namun harus tebasan yang kuat. Qawiyatun yang kuat, qadhiyatun yang mematikan. Kemudian yang kalau kita dorbatun bisaib, kalau kita terjemahkan letterlek, pukulan dengan pedang. Ini adalah kinayatun, adalah bahasa kiasan, artinya hukuman mati dengan dipancung. Bukan maksudnya dipukul dengan pedang, namun sisi tumpulnya gitu, cuma di pakai sisi, cuma dipukul pakai pedang, bukan demikian. Walaysa makna, dan bukanlah maknanya yudrab dipukul bisaib dengan pedang ma'ad dhahrihi, namun pakai punggungnya pedang. Punggungnya itu kan sisi tumpulnya pedang, ma'ad dhahrihi dengan pedang, ma'ad dhahri dengan punggungnya musaffahan. Artinya ya sisi tumpulnya saja. Bukan demikian, yang dimaksudkan adalah hukuman mati dengan tebasan pedang. Kemudian dalil selanjutnya wa fi sahih Bukhari, dalam sahih Bukhari, an Bajalah bin Abadah qal, Bajalah mengatakan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim surat yang disebarkan ke seluruh wilayah Islam. Isi suratnya berupa keputusan khalifah, aniktulu kulla sahirin wa sahira. Setiap gubernur beliau perintahkan untuk menghukum mati semua tukang sihir, baik laki-laki ataupun perempuan. Qal, Bajalah kemudian mengatakan, faqatalna, maka kami mengeksekusi, thalatha sawahir, tiga tukang sihir, tiga orang yang mempraktikkan ilmu sihir. Di catatan ini dikatakan, diriatkan oleh Syafi'i sebagaimana dalam Bada'il Minan, kemudian Abdul Razak Sun'ani dan Ahmad dalam Musnad, Abu Dawud, kemudian Baihaqi, Ibnu Hazm, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hazm. Yang jadi masalah di sini, di matan dikatakan sahih Bukhari. Oleh karena itu, maka dzukira fi syarah, disebutkan dalam syarah, yaitu Taizir Azizil Hamid, dan ini adalah syarah pertama Kitabu Tauhid. Syarah pertama Kitabu Tauhid itu Taisir Azizil Hamid, dan ini dianggap syarah yang paling lengkap. Ini syarah yang paling muasa, yang paling lengkap, yang paling bagus itu Taisir Azizil Hamid. Namun tidak sempurna, tidak selesai. Penulisnya yang merupakan juga cucu Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menyelesaikan Taisir Azizil Hamid. Dan perlu diketahui bahasanya Fathul Majid, Syarah Kitabut Tauhid adalah mukhtasar dari Taisir Azizil Hamid. Namun mukhtasarnya lebih kondang daripada aslinya. Ini Fathul Majidnya lebih kondang daripada aslinya. Sama dengan Subulus Salam Al-Musilah ila Buluhul Maram. Subulus Salam mukhtasar. Subulus Salam itu mukhtasar satu sarah bulhul maram diringkas oleh Amir As-Sunani. Namun orang lebih terkenal Subul Salamnya daripada buku aslinya. Sama Fathul Majid itu sarah, namun lebih kondang. Fathul Majid mukhtasar, namun lebih terkenal ya, secara umum lebih terkenal Fathul Majid daripada Taisir Azizil Hamid. Namun Taisir Azizil Hamid sekarang secara umum tercetak itu lengkap, padahal aslinya tidak lengkap. Kalau ada yang tercetak lengkap dan umumnya tercetak lengkap, itu kekurangannya diambilkan dari Fathul Majid. Nih, kalau Fathul Majid lengkap, Fathul Majidnya lengkap. Nah, yang bagian bab yang belum dijelaskan oleh penulis Taisir Azizil Hamid kemudian di copy paste ke kemudian diletakkan di Taisir Azizil Hamid. Jadi di Taisir Azizil Hamid dikatakan bahasanya redaksi ini tidak ada dalam Sahih Bukhari. Walladhi fil Bukhari, yang ada dalam Sahih Bukhari bunyinya sebagai berikut. Amara bi ayyu farriqa baina kulli dhi mahramin minal majusi. Ya, Umar memerintahkan agar setiap yang punya hubungan mahram dari majusi dipisahkan. Sahih Bukhari kita berjizyah. Li'annahum, karena orang majusi punya akidah yang membolehkan nikah dengan mahram, nikah dengan adiknya kandung sendiri atau bibinya sendiri, wal'iyadzubillah. Fa'amar Umar, maka Umar memerintahkan agar setiap pasangan suami istri yang itu punya hubungan mahram dan mereka adalah majusi dipisahkan. Lakin dhakar syarih, akan tetapi pensyarah yaitu penulis kitab Taisir Azizil Hamid menyebutkan Anal Kutai'i, adalah Kutai'i meriwayatkan dalam Juz Asani dari kitabnya, di jilid yang kedua dari kitabnya Fawaid. Ya, wafihi, riwayat Kutai'i mengatakan sambungan dari perkataan Umar tadi, Thumma ketulu kula kahinin wasahirin. Jadi kalau yang disebutkan tukang bunuhlah tukang sihir dan dukun, itu kata penulis Taisir Azizil Hamid adalah diriatkan oleh Al-Kutai'i dalam kitabnya Al-Fawaid. Nah, di sana disebutkan Amara Umar ay farq baina dzil rahim dzi mahram minal majus thumma uqtulu kulaska kahidin wasahirin. Nah, itu riwayat Kutai'i, itu lengkap. Riwayat Kutai'i itu lengkap, ada tentang masalah majusi dan ada masalah dukun dan tukang sihir. Waqala syarih, dan penulis Taisir Azizil Hamid mengatakan bahasanya hadis riwayat Kutai'i di kitabnya Al-Fawaid itu isnadu hasan, sanadnya hasan. Qal, penulis Taisir Azizil Hamid mengatakan wa ala hadza, maka berdasarkan uraian ini, maka penisbatan dari Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk hadis ini kepada, untuk riwayat ini kepada Bukhari, yahtamil, dimungkinkan yang dia maksudkan adalah aslinya, la lafdhuhu, bukan redaksinya. Kalau redaksinya adalah redaksi Kutai'i, kalau versi dari penulis Taisir Azizil Hamid dari, adalah redaksi yang ada dalam diriatkan oleh Al-Kutai'i dalam kitabnya Al-Fawaid. Namun kalau di cetakan, di catatan kaki yang tadi kita baca, itu diatkan oleh Syafi'i, kemudian diatkan oleh Abdul Razzaq dalam Musannab, kemudian Imam Ahmad dan Abu Dawud. Enggak perlu terlalu jauh Kutai'i, kita siapa dia, nah, enggak perlu jauh-jauh sampai Kutai'i. Ini ada Syafi'i, kemudian ada ya, kalau ini Ahmad, ada Abu Dawud ya. Ya, sehingga kesimpulannya ya, berdasarkan penjelasan dari Taisir Azizil Hamid, yang dimaksud diriatkan oleh Bukhari adalah asalnya, karena diriatkan oleh Bukhari secara singkat enggak lengkap, nah itu yang disebut asal. Nah, kemudian yang riwayat yang panjang ya, riwayat yang panjang itu ada dalam riwayat Kutai'i. Wa hadzal qatl, dan hukum bunuh, hukum mati dari Khalifah Umar ini apakah had ataukah dibunuh likufri karena kafirnya? Mungkin had, mungkin karena kafirnya. Berdasarkan rincian yang telah lewat tentang kafir tidaknya orang yang mempraktikkan ilmu sihir. Akan tapi berdasarkan rincian yang telah lewat, kita katakan siapa yang dengan sihirnya itu dia masuk ke dalam kekafiran, maka dibunuh karena murtad. Dan siapa yang sihirnya tidak mengeluarkan dia sampai kekafiran, maka dibunuh karena mencegah orang yang zalim. Yang ini wajib dilaksanakan ketika penguasa berpandangan demikian. Walhasil kesimpulannya, wajib adanya hukuman mati untuk para tukang sihir, baik kita katakan mereka kafir ataukah kita tidak mengatakan mereka kafir. Karena yang jelas mereka itu membuat orang sehat jadi sakit, bahkan membunuh orang yang disihir, memisahkan antara seorang laki-laki dengan istrinya, demikian juga sebaliknya. Terkadang mereka menghubungkan dalam artian menyatukan dua orang yang asalnya bermusuhan dalam rangka untuk supaya tersampainya kepentingan mereka. Karena salah satu mereka mensihir seseorang, dia tifahu ilaihi, untuk menariknya kepada dirinya, kemudian dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari orang tersebut. Semacam ada seorang laki-laki yang menyihir perempuan, dia berkhabiah untuk berzina dengannya. Demikian juga perlu adanya hukuman sihir bagi tukang sihir, karena mereka adalah orang yang merusak di muka bumi. Maka wajib bagi penguasa untuk memberikan hukuman mati pada mereka tanpa perlu meminta tobat, selama maksud dari hukuman ini untuk mencegah bahaya mereka dan ngerinya perbuatan mereka. Karena hukuman had itu pelakunya tidak perlu dimintai tobat. Jika telah mata kubido, jika dia tertangkap, kubido alaih, jika tertangkap, maka hukuman had wajib dilaksanakan. Ya, kemudian wasoha an Hafsah, kemudian kita kembali ke matan, dan terdapat hadis yang sahih riwayat dari Hafsah radhiyallahu anha, beliau mengatakan atau annaha amarat biqatl jariyatin, Hafsah memerintahkan untuk dibunuhnya budak perempuannya karena budak perempuannya ini mensihirnya. Fakutilat, maka budak tersebut kemudian dibunuh. Riwayat ini diriatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad Balaghan. Balaghan adalah riwayat yang ada dalam Muwatta Imam Malik, di mana Imam Malik mengatakan Balaghani an Muhammad ibn Abdurrahman ibn Sa'ad. Gitu saja kalimatnya. Balaghani an Muhammad ibn Abdurrahman ibn Sa'ad anna Hafsah radhiyallahu anha amarat, dan seterusnya. Maka berarti riwayatnya tidak sambung. Maka riwayat Imam Malik secara balaghan itu kata para ulama kalau tidak mungkote, maka mu'dol, boleh jadi yang hilang satu, kalau tidak dua. Wawasolahu, kemudian yang menyampaikan riwayat membawakan sanadnya secara utuh adalah adalah anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin Imam Ahmad, dalam Masail Abdullah, pertanyaan-pertanyaan Abdullah kepada bapaknya. Demikian juga dengan oleh Baihaqi dengan sanad yang sahih. Sebagaimana ditulisnya oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, dengan beliau mengatakan soha'an Hafsah. Kemudian wakadzalika soha'an Jundab, demikian juga terdapat riwayat yang sah dari Jundab, kalau Jumat Jundab membunuh, yaitu membunuh dari tukang sulap yang telah saya ceritakan. Riwayat aksi Jundab membunuh tukang sulap ini diriatkan oleh Bukhari, namun di Tarikh Al-Kabir dan Baihaqi, dan sanadnya sahih sebagaimana penegasan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab yang beliau mengatakan soha'an Jundab. Dan Imam Ahmad mengatakan an salasatin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang hukuman mati untuk tukang sihir itu terdapat dari tiga sahabat Nabi, yaitu Umar, kemudian anaknya Hafsah, kemudian Jundabul Khair. Imam Ahmad mengatakan an salasatin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah Umar, Hafsah, dan Jundabul Khair. Artinya yang dimaksudkan adalah telah sahih riwayat tentang hukuman mati untuk tukang sihir dari tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat atau perkataan yang mengatakan hukuman mati untuk tukang sihir itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, karena mereka merusak di muka bumi. Dan kerusakan mereka adalah termasuk kerusakan yang paling besar, sehingga memberikan hukuman mati untuk mereka adalah wajib atas penguasa. Dan tidak boleh bagi penguasa untuk meninggalkan hukuman ini, yaitu hukuman mati untuk mereka. Karena orang semisal mereka, mereka jika dibiarkan dengan perbuatannya, maka akan tersebarlah kerusakannya di muka bumi, di daerah mereka dan di daerah selain mereka. Dan jika mereka dihukum mati, maka masyarakat terbebas dari kejahatan mereka. Demikian juga banyak orang akan jera, akan kapok ya, untuk melakukan sihir. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas sempatan pagi, malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.